Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَالتَّابِعِينَ وَتَابِعِ التَّابِعِينَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله. Kita lanjutkan dari pembahasan kitab tafsir Al-Quran Al-Azim yang ditulis oleh Al-Imam Al-Mufassir Al-Hafiz Al-Muhaddis Al-Mu'arrikh Abil Fida Ismail Ibn Umar Ibn Kathir Ad-Dimashqi Al-Syafi'i. Masih dalam ayat yang terakhir dari surah As-Saff, ayat yang ke-14, ayat yang terakhir dari surah As-Saff. Yaitu qawluhu ta'ala, فَآمَنَ طَائِفَةٌ مِّن بَنِي إِسْرَائِيلَ وَكَفَرَ طَائِفَةٌ. Maka berimanlah sebagian dari kalangan Bani Israel kepada Nabi Isa, dan sebagiannya mengkufuri Nabi Isa. فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ. Maka kami kokohkan orang-orang yang beriman untuk mengalahkan musuh-musuh mereka, fa'asbahu zahirin, maka kemudian mereka lah yang akan menang, yang akan berkuasa. Ay lamma balahu Isa ibn Maryam alaihi salatu wassalam risalata rabbih ila qaumihi. Yaitu ketika Nabi Isa ibn Maryam menyampaikan risalah dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada kaumnya, وَآزَرَهُ مَوَّازَرَهُ مِنَ الْحَوَارِيِّينَ, dan juga telah menolong beliau orang-orang yang menolongnya dari kalangan Hawariyun. Karena مَا مِنْ نَبِيٍ إِلَّا لَهُ الْحَوَارِيُّونَ, tidaklah seorang Nabi kecuali pasti punya pembela. Ya, dan pembelanya Rasul SAW adalah siapa? Siapa? Sahabat siapa? Wahawari, dan pembelaku adalah? Siapa? Yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, Hawari ibnu Hawari. Dia adalah pembelaku, putra pembelaku. Siapa itu? Abdullah Ibn Zubair Ibn Awam. Abdullah itu pembelanya Rasul, putra pembelanya Rasul, Zubair. Masing-masing Nabi itu mempunyai pembela. Termasuk Nabi Muhammad, seluruh sahabatnya adalah pembela beliau. Ihtadat ta'ifatun min bani Israel ma bima ja'an bihi wa dhalla ta'ifatun. Sebagian kelompok dari kalangan Bani Israel, mereka mendapatkan petunjuk, dan sebagian lagi mereka tersesat. Fa kharajat amma ja'ahum bihi. Yang tersesat ini keluar dari apa yang dibawa datang dengannya Nabi Isa bin Maryam. Wajahatu nubuwatahu. Di mana yang tersesat ini menentang kenabiannya. Waramauhu ummahu bil adzaim, dan menuduh Bunda Maryam dengan tuduhan-tuduhan yang keji. Wahumul yahudu alaihim la'ainullah almutatabi'a ila yaumil qiyamah. Merekalah orang-orang Yahudi. Atas mereka mendapatkan laknat na'lat Allah yang terus bertubi-tubi sampai hari kiamat. Wa hallat fihi ta'ifatun mimman ittaba'ahu. Dan yang termasuk yang sesat adalah yang mereka berlebih-lebihan dalam mengikuti Nabi Isa. Hatta rafa'uhu fawqa ma'atahu Allahu minan nubuwati. Sampai mereka mengangkat Nabi Isa di atas apa yang Allah beri kepadanya dari kenabian. Waftaraku firakan wa syi'a. Dan mereka pun berpecah belah menjadi kelompok-kelompok yang sangat banyak. Famin qailin minhum. Di antara mereka yang mengatakan innahu ibnullah. Isa adalah anak Allah. Wa qailun, ada yang mengatakan innahu salitsun thalatha, bahwasanya Isa adalah tiga dari satu, satu dari tiga, yang muter-muter. Enggak akalan paham. Satu tapi tiga, tiga tapi satu, tapi bukan dibagi tiga. Kan bingung. Ya, jadi Tuhan itu Esa, tapi tiga. Tapi tiga tapi satu, is muter-muter begitu. Ya. Dan mereka pun saling mengkafirkan. Saling mengkafirkan. Yaitu Al-Ab, Al-Ibn, Waruhul Kudus. Ab, Tuhan Bapa, Tuhan Anak, kemudian Tuhan Ruhul Kudus. Ini Malaikat Jibril. Wa min qailin, dan di antara mereka ada yang mengatakan innahullah. Sesungguhnya dia adalah Allah. Ya, dikatakan Ruhullah. Memplesetkan firman Allah Ta'ala, Waruhum min. Nabi Isa adalah Ruh dari Allah. Maksudnya adalah ruh yang Allah ciptakan, tetapi mereka kemudian plesetkan maknanya ruh bagian dari ruhnya Allah. Sehingga tiga kelompok besar Bani Israel ini, kullu hadhil aqwal mufassalatun fi surati Nisa. Tiga perkataan ini ada dijelaskan terperinci dalam surat An-Nisa. Ya, yaitu ada yang mengatakan Isa putra Allah, ada yang mengatakan tiga, satu dari tiga, tapi tiga itu adalah satu. Bingung pokoknya. Ada yang mengatakan itu adalah jelmaan Allah. Dan seterusnya. Dan mereka pun saling mengkafir-kafirkan, saling menyesat-nyesatkan, satu kelompok mengkafirkan yang lainnya, dan seterusnya. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Wa qawluhu ta'ala fa'ayyadna alladhina amanu ala aduwihim. Maka kami kuatkan orang-orang yang beriman untuk mengalahkan musuh-musuh mereka. Aina sarnahum ala ma'adahum min firakin nasara. Yaitu Allah tolong mereka, orang-orang yang beriman kepada Allah, untuk mengalahkan atas orang-orang yang memusuhinya dari kelompok-kelompok Nasrani. Fa asbahu zahirin ay alaihim. Maka mereka kemudian menjadi menang dan menguasai mereka. Wadzalika bi ba'tsati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan kemenangan kelompok beriman dari kalangan Bani Israel adalah dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih ingat kisahnya Salman Al-Farisi? Beliau adalah menjumpai pendeta Nasrani yang masih bertauhid terakhir. Itu adalah gurunya Salman Al-Farisi sebelum masuk Islam. Ya. Di mana dia mengatakan, aku tidak mendapati di muka bumi ini pun yang beriman kepada agamanya Nabi Isa. Kemudian matilah, dan akhirnya Salman Al-Farisi ya ditunjukkan untuk hijrah ke negeri yang dikelilingi oleh batu hitam, ditumbuhi oleh kurma-kurma, maksudnya Madinah. Ya. Maka Salman Al-Farisi menuju ke kota tersebut sampai akhirnya beliau ditipu oleh rombongan dagang dan dijadikan sebagai budak. Ya, sampai subhanallah menjadi budak sekian lama di Madinah sabar untuk menunggu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kemudian beliau beriman. Yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Lau kana al-imanu fi thuriyya lanalahu rijalu minhum." Kalaulah iman itu ada di bintang kejora, pasti akan digapai oleh orang-orang seperti Salman. Akan digapai oleh orang-orang seperti Suhaib Ar-Rumi. Suhaib Ar-Rumi dari Romawi. Sama. Yaitu kalaulah iman ada di bintang kejora yang jauh di sana, pasti orang-orang itu akan menggapainya. Menggapai iman tersebut. Ya. Kama qala al-imam Abu Ja'far ibn Jarir, sebagaimana dikatakan oleh al-imam Abu Ja'far ibn Jarir al-Tabari, haddatsani Abu Sa'ib qala haddatsana Abu Muawiyah 'anil A'mash 'anil Minhal ya'ni Ibn Amr an Sa'id ibn Jubair 'an Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala, beliau mengatakan, lamma aradallahu an yarfa' Isa ila as-sama'i, ketika Allah berkehendak untuk mengangkat Nabi Isa ke langit, kharaja ila ashabi wa hum fi baiti 12 rajulan min ainin fil baiti wa ra'suhu yaqturu ma. Ketika Allah menginginkan untuk mengangkat Nabi Isa ke langit, keluarlah Nabi Isa menemui sahabat-sahabatnya di sebuah rumah. Jumlah sahabatnya ketika itu 12. Ya. Dan saat datang tersebut Nabi Isa rambutnya seperti bercucuran air. Jadi memang cirinya Nabi Isa itu seperti habis mandi. Jadi beliau itu rambutnya basah. Seperti menetes tetesan-tetesan air. Itu yang digambarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Beliau itu seperti seseorang yang habis mandi. Rambutnya basah. Dan kulitnya kemerah-merahan, putih kemerah-merahan. Dan agak pipinya itu agak bulat. Bukan tirus seperti yang gambar-gambar sekarang itu ya. Kalau sekarang kan mirip kayak bule lah, kayak artis barat. Tapi yang diceritakan oleh Nabi Muhammad SAW, Nabi Isa bin Maryam itu wajahnya agak bulat, kulitnya putih kemerahan, rambutnya seperti habis mandi. Jadi rambutnya basah belah dua, ya hitam, dan seperti menetes dari rambutnya itu tetesan-tetesan air. Itu Nabi Isa. Ya. Faqal, kemudian Nabi Isa mengatakan, inna minkum may yakfuru bi 12 marrah ba'da an amana bi, sesungguhnya di antara kalian akan ada yang mengkufuriku 12 kali setelah beriman kepadaku. Nabi Isa mengatakan demikian. Qala thumma qala ayyukum yalqa 'alayhi shabhi fayuqtalu makani wa yakunu ma'i fi darajati, yaitu siapakah di antara kalian yang akan diserupakan kepadaku, kemudian dia akan dibunuh menggantikanku, maka dia akan bersamaku sederajat nanti, yaitu dekat denganku di surga. Sekali lagi ini salah satu versi ya, karena versi yang lain itu yang diserupakan sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, zahirnya adalah yang mengkhianati Nabi Isa. Nah, kalau di sini justru Nabi Isa yang menawarkan. Faqama syabun min ahdatsihim sina, maka berdirilah seseorang yang paling muda di usianya. Qala ana, aku. Qala lahu ijlis, duduk kamu. Summa ada ilihim faqama syab, kemudian beliau mengulangi lagi dan berdirilah pemuda tadi. Faqala ana, aku. Qala lahu ijlis, summa ada ilihim faqama syab, faqala ana, kemudian duduk lagi, diulangi lagi oleh Nabi Isa, kemudian pemuda tadi mengatakan, aku yang akan menggantikanmu. Faqala na'am antada, kalau begitu kamu yang akan menggantikanku. Qala fa alqi alayhi shibha Isa wa rafa'a Isa min rawzanatin fil baiti ila as-sama', kemudian diserupakanlah pemuda tersebut seperti Nabi Isa, dan Nabi Isa diangkat ke langit dari atas atap rumah. Wa qala wa ja'a at-talab min al-yahud fa akhadhu shabihahu fa qatalu wa salabuhu wa kafara bihi ba'duhum 12 marrah ba'dan amanu bihi. Kemudian datanglah orang Yahudi mencari-cari Nabi Isa, kemudian menangkap yang serupa dengan Nabi Isa, kemudian dibunuhlah, kemudian disaliblah, Dan subhanallah, yang lainnya justru mengkufuri Nabi Isa 12 kali. Ya, jadi dalam versi ini yang beriman tadi yang diserupakan dengan Nabi Isa. Yang tidak diserupakan, yang tertinggal, justru mengkufuri Nabi Isa sebanyak 12 kali setelah beriman kepadanya. Fatafarraqu fihi thalathu firaq, maka kemudian mereka berpecah menjadi tiga kelompok besar. Faqalat firqah, satu firqah mengatakan kana Allah fina masya Allah thumma sa'ada ila sama wa haula ila yaqubiyah. Kelompok yang pertama mengatakan Allah itu di tengah-tengah kita. Ya, kalau Allah berkehendak Allah akan naik ke langit ya dan akan turun ke bumi. Ya, jadi menurut mereka yang kemarin itu adalah apa? Jelmaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah naik lagi ke langit. Ini namanya Ya'kubiyah. Kelompok Al-Ya'kubiyah. Wa qalat firqatun, berkata kelompok yang lainnya, kana fina ibnullah. Di tengah kita ada anak Allah. Masya Allah thumma rafa'ahu, itu kehendak Allah dan kemudian Allah mengangkatnya ke langit. Wa haula'i Nusturiyah. Ini kelompok yang kedua namanya Nusturiyah. Nusturiyah. Faqalat firqatun, berkatalah kelompok yang ketiga, kana fina Abdullah wa rasuluh masyaallah thumma rafa ilahi wa haula'il muslimun. Kelompok yang ketiga ini adalah yang mengatakan itu adalah hamba Allah, rasul Allah, sesuai kehendak Allah, Allah angkat ke langit, mereka lah kaum muslimin, yaitu umatnya Nabi Muhammad yang muslim. Ya, fatadhaharat al-kafiratan 'alal muslimah, maka kemudian yang kafir-kafir tadi itu ya mengalahkan yang muslim. Faqataluha, kemudian membasminya, membunuhnya. Falam yazalil Islam tamisan hatta ba'atsallahu Muhammadan, dan senantiasa Islam saat itu redup, terjajah. Bahkan pendeta-pendetanya itu menyembunyikan akidah yang lurusnya, tidak berani menampakkan akidah yang lurusnya. Ya. Sampai Allah utus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini fa'amana ta'ifatu min bani Israel wa kafarat ta'ifah, ya'ani at-ta'ifah alladhi kafarat min bani Israel fi zaman Isa. Kelompok yang kufur dari kalangan bani Israel pada zaman Nabi Isa, wa ta'ifah alladhi amana fi zaman Isa, dan kelompok yang mereka beriman pada zaman Nabi Isa. Fa'ayyadna alladhina amanu ala aduwihim fa'asbahu zahirin, yaitu kemudian kami kuatkan orang yang beriman mengalahkan musuh mereka, kemudian akan menanglah mereka. Dengan apa itu tandanya? Bi'id'ari Muhammadin dinahum ala dinil kuffar. Yaitu dengan dimunculkannya agama Islam, agamanya Nabi Muhammad SAW, mengalahkan agama-agama orang kuffar. Fa'asbahu zahirin, maka mereka pun menang. Orang-orang yang beriman menang. Hada lafduh fi kitabihi hingga tafsir hadil ayat karimah. Demikian apa yang ditulis dari Ibnu Abbas tadi. Kisah dari beliau ketika menafsirkan ayat yang mulia ini. Wa hakadha rawahu An-Nasa'i 'inda tafsir hadhihi al-ayah fi sunanihi an Abi Kurayb Muhammad ibn al-Alla an Abi Muawiyah bi mithlihi sawa. Demikian pula diriwayatkan oleh Nasa'i dalam tafsir ayat ini dalam sunannya dari Abi Kurayb Muhammad ibn al-Alla dari Abi Muawiyah dengan semisalnya yang sama. Fa ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la yazaluna dhahirina 'ala al-haqqi hatta ya'tiya amrullah wa hum kadzalik. Dan umat Nabi Muhammad senantiasa yang akan menang, senantiasa yang akan paling tinggi di atas kebenaran sampai datang perkaranya Allah, sampai hari kiamat. Wa hatta yuqatila akhiruhum ad-dajjal, sampai nanti terakhir umat ini akan berperang melawan dajjal ma'al masihi Isa bin Maryam, mereka akan perang melawan Dajjal bersama dengan Nabi Isa bin Maryam, kama waradat bidzalikal ahaditsus sihah, sebagaimana nanti akan terdapat hadis-hadis yang sahih tentang masalah ini. Wallahu a'lam. Kisah di akhir zaman, yaitu nanti ketika muncul Imam Mahdi ya, dari bernamanya Muhammad bin Abdullah Al-Hasani, dari keluarga Al-Hasan. Ali bin Abi Thalib punya Hasan, punya Husain. Nah, dari jalur keturunan Al-Hasan inilah nanti akan ada Imam Mahdi. Yuslihuhullah fil lailah. Allah akan perbaiki urusan Muhammad bin Abdullah Al-Hasani ini dalam waktu satu malam. Dan setiap orang yang beriman ketika melihatnya akan mengimaninya, itu Imam Mahdi, dan akan mengikutinya. Setiap yang beriman, yang munafik kabur. Jadi bagaimana? Susah apa susah? Susah. Tapi ciri yang paling gampang, Imam Mahdi itu akan turun, Imam Mahdi itu akan muncul, Allah munculkan dalam waktu satu malam, orangnya sudah ada maksudnya. Tapi tiba-tiba Allah tampakkan, perbaiki urusan dia dalam waktu satu malam. Namanya Muhammad bin Abdullah Al-Hasani, dari keturunan Al-Hasan. Cirinya adalah gampang, ketika muncul Dajjal, khalas. Jadi kalau ada orang yang mengaku Imam Mahdi, tanya, Dajjalnya mana? Dajjalnya mana? Mana Dajjalnya? Kalau orang ada ngaku Dajjal, kayaknya enggak ada. Ada orang ngaku Dajjal? Enggak ada. Kata dukun aja enggak ngaku Dajjal. Ngakunya Imam Mahdi. Makanya kalau dikatakan, saya Imam Mahdi, Dajjalnya mana? Dajjalnya mana? Kalau Dajjalnya enggak ada, ya itu bukan Imam Mahdi. Ya. Ya demikian ikhwana fi din azakumullah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam, dan semoga salawat dan salam atas sayyid kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga atas keluarganya, sahabatnya. Demikian akhir tafsir surah As-Saff. Selesai surah As-Saff. Alhamdulillah. Kita lanjut ke surat yang berikutnya, yaitu surat Al-Mumtahanah. Alhamdulillah. Berarti sudah hafalannya sampai surat As-Saff. Ya, gitu ya. Sudah hafal sampai surat As-Saff. Suratul Mumtahanah wa hiya madaniyah. Surat Al-Mumtahanah ini madaniyah. Yang diturunkan setelah hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan musuhku dan musuh kalian sebagai wali, sebagai pemimpin, sebagai teman, sebagai tempat meminta pertolongan. Tulquna ilaihim bil mawaddah, di mana kalian berikan kepada mereka kecintaan-kecintaan. Waqad kafaru bima ja'akum minal haqq, di mana mereka telah mengkufuri terhadap apa yang telah datang kepada kalian dari kebenaran. Yukhrijuna ar-rasula wa iyyakum, mereka telah mengusir rasul dan mengusir kalian. An tu'minu billahi rabbikum in kuntum kharajtum jihadan fi sabili wabtigha'a mardati, maka hendaknya kalian beriman terhadap Allah Rabb kalian jika kalian benar-benar ketika keluar dari negeri Mekah tersebut itu benar-benar berjuang di jalan Allah dan mengharapkan keriduan Allah. Tusirruna ilaihim bil mawaddah wa ana a'lamu bima akhfaytum wa ma a'lantum. Tapi kenapa sebagian kalian itu masih ada yang menjalin hubungan cinta kasih dengan mereka dalam keadaan aku mengetahui apa yang kalian sembunyikan dan apa yang kalian tampakkan. Wa may yaf'alhu minkum faqad dhalla sawa'as sabil, dan siapa yang melakukan di antara kalian perbuatan tersebut maka itu adalah dia telah tersesat menempuh jalan. Iyathqafukum yakunu lakum a'da'an wa yabsutu aydiyakum aydiyahum wa alsinatahum bisu wa waddu law takfurun. Di mana mereka itu ya ketika membuat perjanjian denganmu ya padahal mereka itu adalah musuh-musuh bagi kalian, kemudian mereka menghamparkan tangannya seolah-olah menyambut kalian ya, dan seolah-olah mereka itu menerima kalian dengan lapang dada dengan lisan mereka, tetapi sebenarnya mereka itu menunjukkan dengan tangan dan lisannya kejelekan dan mengharapkan kalian itu supaya kufur kepada Allah. Jadi basa-basinya mereka itu dusta. Intinya adalah untuk apa? Supaya orang-orang yang beriman itu kufur kepada Allah. Lan tanfa'ukum arhamukum wala auladukum yaumal qiyamati yafsilu bainakum. Tidak akan bermanfaat bagi kalian hubungan kerahiman kalian atau anak-anak kalian pada hari kiamat, Allah subhanahu wa ta'ala yang akan memisahkan di antara kalian. Wallahu bima ta'amaluna basir. Dan Allah maha melihat terhadap apa yang kalian lakukan. Ikhwan fillah azakumullah, surat Al-Mumtahanah ini, khususnya ayat ini, ada asbabun nuzulnya. Ada asbabun nuzulnya di sini panjang lebar, nanti akan diterangkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Qala rahimahullah, berkata Al-Imam Ibnu Katsir, kana sababu nuzuli sadri hadhihi surah al-karimati kisatu Hatib Ibn Abi Balta'ah. Yaitu kisahnya, sebab turun awal surat ini yang mulia adalah kisahnya Hatib bin Abi Balta'ah. Kalau sering baca sirah nanti akan paham ini. Arahnya ke mana? Wadzalika anna Hatiban hadza kana rajulan minal muhajirin. Bahwasanya sahabat Hatib Ibn Abi Balta'ah adalah seorang yang muhajirin, seorang yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Wa kana min ahli Badrin aidan. Dan termasuk beliau adalah yang ikut perang Badar. Ikut perang Badar. Ya, ahli Badar itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kana lahu bi Makkah auladun wa malun wa lam yakun min Quraisy anfusihim. Dan di Mekah beliau itu masih punya anak di sana, di Mekah. Yang tidak ikut, tidak masuk Islam. Masih punya harta di sana yang orang-orang Quraisy belum mengurusinya, belum mengambil alihnya. Karena sahabat yang lain hartanya itu diambil alih, rumahnya itu ketika hijrah diambil alih, tokonya diambil alih, hartanya diambil alih, ladangnya diambil alih semuanya. Nah, hartanya sahabat Hatib bin Abi Balta'ah belum diambil alih karena keluarganya masih di Makkah, anak-anaknya masih di sana yang memegang hartanya. Bal kana halifan li Utsman. Ya, bahkan beliau itu termasuk masih sekutu dengan sahabat Utsman. Falamma azama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala fathi Makkah, tapi ketika Rasulullah bertekad ingin membuka kota Makkah, lamma naqadha ahluha al'ahda, ketika penduduk Makkah ini menyalahi janji, menyelisihi janji yang mereka telah buat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa amara nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-muslimina bi tajhizi laghzwihim. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kaum muslimin untuk bersiap-siap menyerang mereka karena mereka telah berkhianat terhadap janji. Ada perjanjian damai kemudian mereka khianati. Allahumma ammi alaina khabarana. Maka kemudian beliau berdoa, ya Allah, butakan atas mereka khabar-khabar kami. Ya Allah, tutupilah rencana-rencana kami supaya orang-orang Quraisy itu tidak mendengar rencana Rasulullah mempersiapkan bala pasukan untuk menyerang menyerang Makkah. Fa'amida Hatib hadza. Maka mendengar itu Hatib bin Abi Balta'ah, ya namanya manusiawi, di sana punya anak, di sana punya harta, khawatir anaknya nanti kenapa-apa, terbunuh atau yang lainnya. Maka Hatib bin Abi Balta'ah menulis sebuah surat. Wa ba'athahu ma imra'atin min Quraisy ila ahli Makkah. Kemudian diutuslah seorang wanita dari Quraisy untuk menemui penduduk Mekah. Yu'alimuhum bima 'azama 'alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ghazwihim. Memberitahu kepada mereka terhadap rencana Rasul sallallahu alaihi wasallam yang ingin menyerang Makkah. Liyattakhidha bidzalik innahum yadan. Hal itu supaya mereka bersiap-siap. Ya. Fa'attala'a Allahu 'ala dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istijabatan lidu'ai. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala tunjukkan apa yang ditulis oleh Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu anhu. Ya. Allah memberitahu kepada Rasulullah terkait apa yang dilakukan oleh Hatib bin Abi Balta'ah sebagai wujud pengkabulan doa bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena tadi doanya Rasul apa? Allahumma ammi alaihim khabarana, ya Allah, butakanlah atas mereka berita-berita kami. jangan ketahuan. Faba'atha fi atharil mar'ah fa akhadha al-kitaba minha. Maka kemudian Rasulullah mengutus perempuan mengutus untuk mencari perempuan tadi dan diambil darinya suratnya Hatib bin Abi Baltah. Wa hadha ya bayyana fi hadzal hadis al-muttafaq ala sihhati, dan ini dijelaskan dalam hadis yang disepakati oleh Bukhari Muslim. Di sini akan disampaikan hadis-hadis tersebut oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala. Di antaranya yang pertama adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Beliau mengatakan haddatsana Sufyan an Amr qala akhbarani Hasan ibnu Muhammad ibni Ali qala akhbarani Abdullah ibnu Abi Rafi' wa qala marrah inna Ubaidallah ibnu Abi Rafi' akhbara annahu sami'a Aliyan radhiyallahu anhu yaqul. Bahwasanya Ubaidillah ibn Abi Rafi' mengkhabarkan bahwasanya beliau mendengar Ali bin Abi Talib menceritakan ba'atsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana waz-Zubair wal-Miqdad. Dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutusku bersama dengan Zubair bin Awam dan juga Miqdad ibn Ma'di Karib. Faqala, dan beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam intaliqu hatta ta'tu rawdat khakhah. Atau khah. Ada dua nuskah yang ada khah, ada yang khah. Pergilah kalian sampai di tempat kebun khah. Ya, ini nama tempat ya. Kebun khah. Yaitu Raudhatul Khah ini sebuah tempat sekitar 12 mil dari Madinah. Ya, 12 mil dari Madinah. Adapun 1 mil itu salah satu alaf dira' au arba'atu alaf dira', yaitu sekitar 3000 atau 4000 hasta. Itu 1 milnya. 1 milnya zaman Rasul itu sekitar 3000 atau 4000 hasta. Satu hastanya itu berarti 60 cm. Kalau 40 berarti berapa? 2400, 2 kilo setengahan begitu ya Pak ya. Kurang lebih 2 kilo ya. Berarti sekitar kalau di kilometer kan berapa? 12. Berarti sekitar 20 berapa? 24-an ya. 24, 25 kilo dari Madinah. Itu Raudhatul Khah. Fa inna biha dhai'anah atau fa inna biha dhai'inah, bisa dibaca dua-duanya dhai'inah. Dhai'inah itu perempuan ya, dhai'inah itu perempuan. Ma'ha kitabun fakhudhu minha, dia membawa sebuah surat, ambillah surat itu darinya. Fantalaqna ta'adi bina khailana hatta ataina ar-raudhata. Maka kita pun pergi memacu kuda kami dan bisa ya mendatangi kebun khah tersebut. Raudhah khah. Fa idza nahnu bidh-dha'inah, kami mengepung dha'inah tadi. Perempuan tadi. Qulna, maka kami berkata, akhriji al-kitab. Keluarkan itu surat itu. Qalat ma ma'i kitab. Perempuan tadi mengatakan, aku enggak punya kitab, enggak punya surat apapun. Qulna la tukhrijanna al-kitaba aw lanulqiyanna thiyaba. Sungguh, keluarkan itu suratnya atau mohon maaf, kami akan lucuti pakaianmu. Digeledah. Dalam hal perang terhadap musuh ya demikian memang. Tapi ini sifatnya ancaman ya. Qala fa akhrajat al-kitab, maka wanita tadi akhirnya mengeluarkan surat tadi. Min iqasiha, dari iqasnya. Iqas itu tali rambutnya. Jadi rambut gelung-gelung-gelung-gelung itu disimpan di antara gelungan rambutnya. Fa akhadna al-kitab wa atayna bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kami ambil kitabnya dan kami bawa kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa idza fihi min Hatib ibni Abi Baltah ila unasin minal musyrikin bi Makkah. Rupanya itu surat ditulis dari Hatib bin Abi Baltah radhiyallahu an untuk beberapa orang musyrikin di Makkah. Yukhbiruhum bi ba'di amri Rasulillah. Ia memberitakan sebagian berita rencananya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Hatib, ma hadza?" Wahai Hatib, apa ini? Karena enggak mungkin Hatib itu munafik, karena dia ashabul Badr. Sahabat yang ikut perang Badr enggak mungkin munafik. Dijamin masuk surga, dijamin diampuni. Sehingga Rasulullah kaget, enggak mungkin Hatib munafik. Sehingga bertanya, "Ma hadza?" Ya Hatib, ma hadza? Apa ini? Qala la ta'jal 'alayya inni kuntu imra'an mulsiqan fi Quraisy wa lam akun min anfusihim. Maka beliau mengatakan, jangan terburu-buru atasku wahai Rasul. Sesungguhnya aku itu orang yang hidup di tengah-tengah Quraisy, tapi aku bukan dari suku Quraisy. Aku orang asing. Jadi ada di Mekah itu ada memang Quraisy, ada orang-orang yang bukan Quraisy tapi tinggal di tengah-tengah mereka. Ya. Wa kana man ma'aka minal muhajirin lahum qurabat yamhuna ahlihim bi Makkah. Adapun yang bersamamu wahai Rasul dari kalangan muhajirin punya kerabat-kerabat yang akan melindungi keluarga mereka yang masih di Makkah. Fa ahbabtu id fatani dzalika minan nasab fihim an attakhidhu fihim yadan yamhuna biha qurabati. Maka aku tentunya ingin jangan sampai keturunanku itu mati semuanya. Ingin aku jaga nasabku, keturunanku. Sehingga aku ingin memberikan kepada mereka sebuah informasi yang mereka sebagai timbal baliknya akan melindungi kerabatku. Wa ma fa'altu dzalika kufran wa irtidadan 'an dini wa la ridan bil kufri ba'da al Islam. Tapi aku lakukan seperti ini wahai Rasul, bukan kufur, bukan murtad dari agamaku, bukan ridho terhadap kekufuran setelah Islam. Ya, tetapi karena apa? Atifiyah. Karena apa? Perasaan cinta kepada keluarga. Wajar apa wajar? Wajar. Walaupun itu tidak boleh. Karena itu merugikan kaum muslimin. Tapi namanya manusia kadang kan ya perasaan kekeluarganya lebih tinggi. Ya, apalagi beliau sendirian yang enggak punya siapapun kecuali yang di Makkah tadi. Faqala Rasulullah, maka Rasulullah mengatakan innahu shadaqakum. Ya. Beliau mengatakan dia benar kepada kalian. Rasul mengatakan innahu shadaqakum. Kenapa? Dia ahlu Badr. Rasulullah percaya terhadap ceritanya. Ingat, Ahlu Badr itu istimewa. Enggak bisa dibandingkan dengan yang lainnya. Ahlu Badr. Apalagi muhajirin, Ahlu Badr, ya keistimewanya luar biasa. Sehingga Rasulullah pun langsung, ya, dia jujur kepada kalian. Qala Umar, Umar bin Khattab mengatakan, ja'ani adribu unuqa hadal munafiq. Wahai Rasulullah, biarkan aku tebas ini batang leher orang munafik ini. Langsung. Aku tebas lehernya ini. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengingatkan, "Innahu qad syahida Badran wa ma yudrika la'allahu ittala'a ila ahli Badr." Faqala i'malu ma syi'tum fa khafartu lakum. Wahai Umar, Hatib itu orang yang ikut perang Badar. Kamu tidak tahu Allah itu melihat kepada penduduk Badar kepada orang yang ikut perang Badar dan mengatakan, "Silakan lakukan sesuka kalian." Aku pastikan ampuni kesalahan-kesalahan kalian. Jadi ketika itu artinya tuduhan Umar ya berdasar karena melakukan sesuatu yang merugikan kaum muslimin. Maka beliau tuduh munafik ini. Aku tebas batang lehernya saja wahai Rasulullah. Tapi Rasulullah membantahnya. Membantahnya dengan hujah. Apa itu? Hatib bin Abi Balta'ah adalah sahabat Ahlu Badrin. Ikut perang Badar. Enggak mungkin ikut perang Badar itu munafik. Dijamin oleh Allah. Bahkan kalaulah punya salah sebesar apapun, Allah ampuni. Susah. Umar bin Khattab diam. Ya. Demikian diriwayatkan oleh sekian para ulama. Ilam Ibnu Majah kecuali Ibnu Majah. Dari bukan hanya satu riwayat. Dari Sufyan bin Uyainah dengannya. Wazada al-Bukhari fi kitab al-Maghazi. Dan ditambahkan oleh Al-Imam Bukhari dalam kitab Al-Mughazi dalam sahihnya. Fa'angzalallahu as-surah. Maka Allah turunkan surat ini. Menegur Hatib bin Abi Baltah. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidu aduwi wa adum awliya. Wahai orang yang beriman, jangan kalian menjadikan musuhku dan musuh kalian itu sebagai wali. Sebagai tempat meminta tolong. Meminta tolong kepada Quraisy untuk melindungi keluarganya. Maka diingatkan. Ini istimewanya sahabat. Salah yang negur Allah. Istimewanya sahabat. Salah yang negur Allah langsung. Kalau kita, ya buru-buru. Ya kan? Makanya jangan sekali-kali kesalahan apapun pada sahabat itu, namanya manusia punya salah, jangan mencela mereka. Karena orang-orang istimewa mereka itu. Dengan sebab kejadian yang dialami mereka, turun ayat. Turun surat Al-Mumtahanah ini. Subhanallah. Wa qala fi kitab tafsir, berkata dalam kitab tafsir, qala Amr, berkata Amr, wa nazalat fihi, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidu aduwi wa aduwakum awliya, qala la adri al-ayah fil hadith, au qala Umar, Amr. Aku tidak mengetahui ayat ini dalam hadis atau yang dikatakan oleh Amr. Qala Bukhari, berkata Bukhari, qala ani ya'ni ibn al-Madini, berkata Ali bin Madini, qila li Sufyan, fi hadza nazalat la tattakhidu aduwi wa aduwakum awliya, dikatakan kepada Sufyan mengenai ayat ini. Faqala Sufyan, maka Sufyan mengatakan, hadza fi haditsin nas hafidtuhu bin Amr, ini yang aku hafal dari hadisnya Amr. Ma taraktu minhu harfan wala adri ahadan hafidhahu ghairi, aku tidak meninggalkan satu huruf pun dan aku tidak tahu ada orang yang menghafalnya selainku. Artinya beliau, ya Sufyan, Al-Imam Sufyan di sini menekankan bahwasanya benar-benar ayat tadi itu turun mengenai kisahnya Hatib bin Abi Balta'ah. Ya. Aku menghafal huruf per hurufnya. Tidak ada yang menghafal selengkap seperti hafalanku. Selengkap itu kisahnya seperti hafalanku. Ya. Dan kisah-kisah yang lain nanti akan disampaikan juga hadis-hadis yang serupa. Ya. Tentang kisah tadi. Ya. Waqad akhrajahu fi sahihain min hadithi Husain ibni Abdurrahman an Sa'ad ibni Ubaidah an Abi Abdurrahman Sulami al-Ali. Dan diriwayatkan Bukhari Muslim dari Ali bin Abi Talib. Qala ba'athani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Aba Marthat wa Zubair ibn Awam wa kulluna faris. Suatu ketika Rasulullah mengutusku dan Aba Marthat dan Zubair bin Awam seluruhnya berkuda. Seluruhnya berkuda. Dan kita lanjutkan setelah adzan salat ya Isya. Fadhli kumandangkan adzan terlebih dahulu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Ali bin Abi Thalib, Abu Marthat dan Zubair bin Awam, "Intaliqu hatta ta'tu raudhat Khakh." Pergilah kalian sampai datang di kebun atau taman Khakh. Fa inna biha imra'atan minal musyrikin ma'aha kitabun min Hatib bin Abi Balta'ah ilal musyrikin. Ada pada wanita tadi, yaitu wanita dari kalangan musyrikin, membawa kitab yang ditulis oleh Hatib bin Abi Balta'ah untuk kaum musyrikin. Fa adraknaha tasiru 'ala bi'ir laha. Maka kami menemui wanita tadi sedang berjalan di atas seekor ontanya. Haitsu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Rasulullah sabdakan. Faqulna, maka kami pun mengatakan, "Al-kitab, mana kitabnya? Mana buku mana suratnya?" Faqalat, "Ma ma'i kitab. Aku enggak punya surat apapun." Fa'an khanaha faltamasna falam nara kitaban. Maka kami pun memeriksanya, menggeledahnya, tapi tidak, memang tidak ada satu surat pun. Fakulna ma kadzaba Rasulullah. Maka Ali bin Abi Thalib mengatakan, sungguh Rasulullah enggak pernah berdusta. La tukhrijanna al-kitaba au lanujarridannaka la rujannikannaki. La tukhrijanna al-kitaba au lanujarridannaki. Kamu keluarkan itu suratnya atau kami akan melucuti pakaianmu. Falamma ra'at al-jadda ahwat ila hajzatiha wa hiya muhtajizatun bikisa fa akhrajathu. Maka ketika wanita tadi melihat seriusnya Ali bin Abi Thalib, maka dia pun akhirnya membuka kainnya, ya. Maka kemudian digelung-gelungan kain tadi. Kalau tadi digelungan rambut, kalau ini gelung-gelungan kain. Dikeluarkanlah surat tadi, fantalaqa nabiha ila Rasulillah. Maka dibawalah surat tadi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Umar, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Rasulullah, qad khana Allah wa rasulah wal mu'minin, faj'alni ali adribu li adriba 'unuqahu." Ya Rasulullah, sungguh dia telah mengkhianati Allah, mengkhianati Rasul, mengkhianati kaum mukminin. Biarkan aku tebas batang lehernya. Umar bin Khattab tegas. Faqala an-nabi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma hamalaka 'ala ma sana'ta?" Apa yang membuatmu? Subhanallah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah tidak mengindahkan Umar dan bertanya langsung kepada Hatib, "Ma hamalaka 'ala ma sana'ta?" Apa yang membuatmu melakukan demikian, wahai Hatib? Qala Hatib, maka Hatib bin Abi Balta'ah mengatakan, "Wallahi ma bi illa an akuna mu'minan billah wa rasulih. Demi Allah, tidaklah ada dalam jiwaku kecuali aku senantiasa beriman kepada Allah dan Rasulnya. Aradtu an takuna li 'indal qaumi yad yadfa'u Allahu biha an ahli wa mali. Tetapi aku maksudkan dengan suratku tadi supaya aku punya pengaruh di sisi orang Quraisy, supaya Allah Subhanahu wa taala melindungi keluargaku, hartaku, walaisa ahadun min ashabika illa lahu hunak min ashiratihi mayudafi'u Allah bihi an ahli wa mali. Dan tidak ada seorang pun dari sahabatmu kecuali di sana ada keluarganya yang akan melindungi, ya, keluarga-keluarga yang ditinggal di sana, melindungi harta yang ditinggal di sana." Faqala, maka Rasulullah mengatakan, "Sadaqa la taqulu lahu illa khaira." Sungguh Hatib jujur, dan jangan sekali-kali mengucapkan tentang Hatib kecuali yang baik-baik saja. Nah, ini penting ini. Ya, penting sekali, karena kalau orang Syiah modelnya, "Wah, ini pengkhianat." Ya, padahal sudah dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun perkataan Umar, ya, sebelum Nabi mengucapkan. Umar tidak salah karena melihat kepada zahirnya ini mengkhianati Allah dan Rasulnya. Qala Umar, Umar mengatakan saat itu, mengulangi lagi, "Innahu qad khana Allah wa rasulahu wal mu'minin, fad'ani li adriba 'unuqah." Ya Rasulullah, dia itu telah mengkhianati Allah, Rasulnya dan kaum mukminin. Biarkan aku tebas batang lehernya saja, ya Rasul. Umar tegas. Qala alaysa min ahli Badrin? Rasulullah mengingatkan, bukankah sahabat Hatib ini termasuk ahli Badr? Faqala la'allallahu qad ittala'a ila ahli Badrin. Jangan-jangan Allah sudah melihat kepada penduduk, pada orang yang ikut perang Badar, dan mengatakan, "I'malu ma syi'tum faqad wajabat lakumul wajabtu lakumul jannata aw qad ghafartu lakum." Silakan lakukan sesuka kalian, wahai ahli Badar. Aku wajibkan kalian pasti masuk surga dan pasti aku ampuni bagi kalian dosa-dosa kalian. Fadama'at aina Umar, maka Umar pun langsung menangis. Langsung lemas dan menangis. Itu hebatnya sahabat Umar. Kalau ditegur, padahal beliau orang yang sangat pemberani, gagah, perkasa. Tapi kalau dinasehati pakai ayat, pakai hadis, luluh hati beliau. Menangis. Ya. Faqala, dan mengatakan, "Allah wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Tunduk Umar. Nah, hendaknya kita demikian, masyarakat muslimin, tunduk dengan dalil, dengan Al-Quran dan Sunnah. Sehebat-hebatnya sahabat Umar, beliau tunduk. Nah, subhanallah, ini keistimewaan dari para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Nah, ikhwan fillah, jazakumullah, ada pelajaran penting di sini. Karena kalau kita lanjutkan ini enggak cukup, ada riwayat yang panjang lagi. Artinya riwayat yang sama seperti tadi, cuma riwayatnya ini panjang lebar, lebih panjang lagi sampai 2 halaman. Jadi enggak cukup kalau kita ceritakan. Lebih lengkap lagi. Tetapi yang kita bisa petik faedahnya dari kisah ini sebelum kita lanjutkan nanti tafsirnya tentang masalah akidah. Ya, yaitu terkait sikap terhadap para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, khususnya sahabat Badr, ahli Badr. Orang-orang yang ikut perang Badr. Orang-orang istimewa, orang-orang pilihan. Ya sudah dijamin tidak ada orang munafik di situ. Dijamin. Tidak ada orang munafik di situ. Dijamin masuk surga, dijamin diampuni dosa-dosanya. Maka mauqif ahli sunnati wal jamaah adalah as-sukut an akhtaihim. Diem, artinya diem itu tidak mencela-cela kesalahan mereka. Tidak mencari-cari kesalahan mereka dan kemudian tidak membahas-bahas kesalahan-kesalahan mereka. Taruhlah memang dibahas sesuai dengan riwayat, tetapi ingat disampaikan tentang mauqif ahli sunnah terkait ini. Karena ma'asyiral muslimin, kalau kita baca sejarah tanpa akidah, itu berat sekali nanti. Karena nanti setelah zaman Umar bin Khattab itu meninggal dunia, kan itu terbuka zaman-zaman fitnah. Zaman-zaman luar biasa. Yang berseteru itu bukan antara muslimin musyrikin lagi. Tapi saat itu antar muslimin. Ada perseteruan, ada pertempuran, ada peperangan, ada perselisihan. Sehingga kita perlu pegang akidah yang benar. Jangan sampai ketika mendapati siroh-siroh tersebut, kisah-kisah tersebut, kita mencela sebagian sahabat. Jangan. Ya. Jangan sekali-kali. Ya. Kita pernah mendapati beberapa penulis-penulis buku sejarah. Ya. Ya, waktu itu masih bacanya terjemahan, ya, masih sekolah, saya masih ingat. Ada beberapa buku yang mencela beberapa sahabat. Ya. Saya masih ingat ketika SMA kelas 2 atau kelas 2 kalau enggak salah membaca sebuah buku, agak lupa judulnya juga, tapi mencela sahabat Utsman di situ. Katanya Utsman ini ya persislah korupsi, kolusi dan nepotisme. Persis tuduhan 97 lah. Cuma beda orang. Persis tuduhan seperti itu. Ya. Kita tanyakan kepada ustaz-ustaz, enggak ada jawaban yang menenangkan hati. Bayang subhanallah ketika kita ngaji dengan ustaz-ustaz salaf, baru kita paham bagaimana kita menyikapi sejarah-sejarah yang ada dalam perjalanan dunia Islam ini. Bayang subhanallah. Kalau kita membaca tanpa akidah yang lurus, itu sangat berat nanti. Sangat berat sekali. Nanti kesimpulannya tergantung penulisnya. Tadi ada yang sampai mencela sahabat Utsman, mengkritisi Utsman, ada yang mengkritisi sahabat Ali. Ya. Jangan kita merasa hebat, ya. Salah satu perawi yang thiqah, perawi yang terpercaya, seorang ahli hadis, seletingannya Hasan Al-Basri, seletingannya Ibnul Mubarak. Termasuk perawinya Sahih Bukhari, artinya rawinya Imam Bukhari dalam mengambil hadis. Karena saat itu goncang akidahnya karena godaan wanita, istrinya. Akhirnya beliau mencela sahabat Ali bin Abi Thalib dan memuji Abdurrahman bin Muljam, pembunuhnya sahabat Ali. Bisa seperti itu, padahal dia ahli hadis pada zamannya. Berubah akidahnya. Yaitu namanya siapa? Imran bin Hiton. Hadisnya masih ada, diriwayatkan dalam Bukhari. Imran bin Hiton kisahnya. Nah, ada kisahnya tersebut terpengaruh dengan provokasi dari seorang wanita. Karena bapaknya wanita tadi itu termasuk yang dihukum oleh sahabat Ali bin Abi Thalib. Ya, kalau ini Abdurrahman bin Muljam, ya, afwan. Tetapi wanita tersebut intinya adalah dari kelompok Khawarij, mempengaruhi Imran bin Hiton Dan akhirnya dia pun membela Abdurrahman bin Muljam. Dan Abdurrahman bin Muljam ini fitnahnya pun sama, fitnah wanita. Jadi dia itu menikahi seorang wanita yang ayahnya itu dihukum mati sama sahabat Ali. Akhirnya, kalau kamu ingin menikahi saya, maharnya satu, bunuh Ali bin Abi Thalib. Dan Abdurrahman bin Muljim bukan orang biasa juga. Abdurrahman bin Muljim itu mukri, gurunya para ahli Quran di Mesir, yang diutus oleh sahabat Umar bin Khattab pada zaman beliau jadi khalifah. Orang Mesir butuh pengajar Quran, diutuslah Abdurrahman bin Muljim. Diutus di sana. Ahli Quran. Saleh, rajin ibadah, rajin puasa. Subhanallah, kalah sama seorang wanita. Tertarik sama seorang wanita, rupanya maharku, kalau kamu ingin menikahiku, maharnya adalah kepalanya Ali bin Abi Thalib. Berangkat Abdurrahman bin Muljim. Berangkat dari Mesir, bukan ke Madinah lagi. Ali bin Abi Thalib sudah di Irak tinggalnya. Datang ke sana, mereka bermusyawarah, ada yang mau membunuh Ali bin Abi Thalib, ada yang mau membunuh Muawiyah bin Abi Sufyan. Kemudian sampai pagi harinya saat Ali bin Abi Thalib ya berangkat atau pulang dari masjid, kemudian ditebaslah, dibacoklah sahabat Ali bin Abi Thalib. Dan Abdurrahman bin Muljim ini tidak menyesal ketika membunuh sahabat Ali. Bahkan ketika dia mau dihukum mati, dia berpesan, jangan penggal aku. Potonglah tangan kakiku, tubuhku dengan pelan-pelan. Aku ingin menikmati surga. Yakin dia, membunuh sahabat Ali, yakin masuk surga. Allah. Sahabat yang mengeksekusi Abdurrahman bin Muljim ini sangat gemes. Potong. Dia baca Quran. Potong, saking enggak tahan. Lidahnya diambil, potong lidahnya. Baru dia enggak baca Quran. Dipenggal dan meninggal dunia. Artinya apa, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah? Kalau kita enggak ada akidah yang lurus, enggak ada akidah yang benar, bahaya. Walaupun dia hafal Quran, hafal hadis, setinggi apapun ilmunya, kalau akidahnya enggak lurus, bahaya. Bahaya. Karena dia enggak punya mauqif yang benar yang dibimbingan oleh para ulama-ulama sunnah terkait permasalahan-permasalahan yang ada. Jadilah orang-orang yang ekstrim seperti itu. Ya, jadi paham ini ya. Jadi sangat penting baik kita belajar tafsir, belajar fikih, belajar akhlak, itu akidah itu sangat penting, khususnya akidah terhadap sahabat. Karena sahabat itu adalah tokoh-tokoh agama, tanpa mereka agama itu enggak akan sampai kepada kita. Maka kita harus jaga nama baik mereka, kita jaga kehormatan mereka, dan kita doakan kebaikan bagi mereka dengan radhiyallahu anhum waradhu'an. Ini penting sekali. Akidah yang lurus sangat besar pengaruhnya. Dan ketika kita sudah berakidah yang lurus, kita baca-baca buku-buku yang ada tadi, ya kita akan punya penyaring. Ya, akan punya penyaring. Allahumma shalli wa sallim. Maka pentingnya kita memiliki akidah yang benar, yang lurus, khususnya dengan para sahabat. Karena bagian dari agama mereka itu. Tanpa mereka, agama ini tidak akan sampai kepada kita. Demikian, semoga bermanfaat. Dan semoga Allah memberikan hujan yang bermanfaat pula. Allahumma sayyiban nafi'an. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik. Syadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.